sekap erat tubuhku, tatap aku sepuas hatimu. Nikmati detik demi detik yang mungkin kita tak bisa rasakan lagi. Hirup aroma tubuhku yang mungkin tak bisa lagi tenangkan gundahmu. Detik demi detik yang